Mengapa gemen bisu? Duai jelita kilau bola matamu tak lagi berpendar paras cantiknya meredu hilangkan cahaya. Tahun berganti masa kau masih terpaku menanti kepastian dalam kebimbangan yang tiada akhir hanya kan membuat batin terluka. Dengarkan kata hatimu, ia bukan cinta yang sempurna dan tanya kau takkan mati di dalam kesepian. Jangan buang waktumu dengan cinta yang semu, nikmatilah hidupmu bersama diriku. Gapailah dunia dengan penuh senyum dan rasa cinta. Dengarkan kata hatimu, ia bukan cinta yang sempurna dan tanya kau takkan mati direndung dalam kesepian. Tetaplah kilau pelangi gelora baru cinta menanti. Tepiskan kenangan lama, tinggalkan luka yang menyakitkan. Hari esok kan mengganti sedih gundah dan sesalmu. Dunia tetap berputar tanpa. Yang sempurna dan payah kau takkan mati.